Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca dua ayat dari surat Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Qala Allah Ta'ala wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fahadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Seperti diingat oleh Syekh Utsaimin bin rahimahullah, ini uslub sering kita lewati dalam Al-Quran, ya wa'id, yani dan ingatlah oleh kalian, ya wa'idkuru idh kultum, ketika kalian berkata. Al-Qa'ilun, yang berkata pada hakikatnya adalah Bani Israel Al-Awwalun. Tapi di sini Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khitab kepada Yahudi yang ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sudah kita sering baca, kenapa demikian? Karena nikmat yang didapat oleh awalul ummah, oleh ajdad, oleh pendahulu satu kaum, juga adalah nikmat bagi orang-orang setelah mereka. Sehingga khitab ayat ini kepada Yahudi yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, kata mereka, lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepadamu. Hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala jahratan, dengan jelas. Yang pertama, kabar mereka berkata demikian disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang sahih ini adalah ketika Nabi Musa alaihi salam kembali dari miqat yang telah dijanjikan, yang disebutkan di ayat sebelumnya, wa idh wa'ada Musa 40 lailah. Ketika pulang Nabi Musa alaihi salam yang telah menerima Taurat, menyampaikan apa yang beliau dapatkan kepada Bani Israel. Ternyata mereka ya berkata demikian. Kata mereka, lan nu'mina lak, kami tidak mau beriman kepadamu, bahwasanya yang telah turun kepadamu Taurat, hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Ini perkataan mereka dibangun di atas ya pembangkangan, meragukan apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam, sehingga mereka ragu akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ucapan Nabi Musa alaihi salam ketika berkata, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, ya perlihatkan dirimu, aku ingin melihatmu. Kalau Nabi Musa alaihi salam berkata demikian, itu karena syaukan, karena sangat ingin melihat Allah. Kalau ini mereka berkata demikian dalam rangka menentang Musa alaihissalam. Maka ketika mereka berkata demikian, menentang, tidak mau beriman kepada Musa alaihissalam, malah menantang dengan menyatakan la nu'mina laka hatta narallah jahrah fa khadatkumus sa'iqatu. Ya, mereka pun diazab dengan menimpa mereka as-sa'iqah, yakni kematian. As-sa'iqah yakni al-maut. Mereka tersungkur mati satu persatu. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian melihat. Yakni masing-masing melihat berjatuhannya mati satu persatu dari mereka. Sehingga ini azab lebih dahsyat. Iya. Dibandingkan langsung mati semua, maka lebih dahsyat mereka rasakan ketika masing-masing melihat yang lain mati. Iya, sehingga semakin dahsyat azab bagi mereka. Sekali lagi, mana bahadat kemusalnya kah, yakni mereka pun disiksa dengan menimpa mereka kematian, atau kum di sini ya, menimpa kalian kematian. Ya, datang azab Allah, kalian pun tersungkur mati. Wa antum tanzulum, kalian dalam keadaan ini jumlah haliyah, dalam keadaan kalian melihat masing-masing dari kalian ya berjatuhan satu persatu mati terkena azab. Summa ba'atsnakum, kemudian ba'atsnakum yani ahyainakum. Ba'ats di sini yani bermakna ihya. Setelah mati Allah matikan, iqab berupa dimatikannya mereka, kemudian Allah pun bangkitkan mereka lagi. Maksudnya di sini Allah hidupkan lagi. Apa dalilnya maknanya ahya? Karena ba'ats bisa bermakna ikhraj, mengeluarkan, seperti nanti di hari kiamat nanti al-ba'ats yani ikhraj man fil kubur, dikeluarkannya orang dari kubur, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Kalau ini maknanya ba'ats yani ahya, kemudian kami pun hidupkan kalian mim ba'di mautikum. Ini menunjukkan bahwasanya ba'ats di sini ahya, kami hidupkan kalian kembali setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini kata Syaikhul Islam rahimahullah, satu ayat dari lima ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali yang telah mati di dunia. Yang menunjukkan adanya al-ba'ts di hari kiamat. Zat ini Allah yang Maha Kuasa menghidupkan yang telah mati di dunia dalam beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah. Nanti kita lewati insyaallah lima. Salah satunya ini. Dan yang Maha Kuasa menghidupkan kembali yang telah mati di dunia, maka Dia Maha Kuasa untuk mengeluarkan orang-orang yang dikubur di hari kiamat nanti, dibangkitkan di kubur-kubur mereka, iya, kemudian menuju pada mahsyar untuk dihisab, ditimbang amal mereka, dibalas, iya, amal-amal yang mereka melakukan di dunia. Ini diantara dalil adanya al-ba'ats. Kita ulangi terjemahannya. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepadamu, hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah dengan langsung, dengan jelas. Ini bentuk penentangan, menentang ya apa yang disampaikan Musa alaihissalam. Sehingga fa'akhadhatkumus sa'iqah, sehingga kalian pun terkena azab, ya kalian disiksa, dihukum dengan kematian. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian melihat masing-masing kalian berjatuhan tersungkur mati. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami hidupkan kembali kalian mim ba'di mautikum, setelah matinya kalian tadi. Hikmahnya la'allakum tashkurun, lam yalam di'ali ta'lil, agar kalian bersyukur. Faedah dua ayat ini kata Syaikhul Islam rahimahullahu taala, yang pertama Tadzkirullah subhanahu wa ta'ala di sini mengingatkan, Allah mengingatkan Bani Israel binikmatihi alaihi, nikmatnya kepada mereka. Apa itu nikmat yang mereka dapatkan dalam ayat ini? Yaitu Allah menghidupkan kembali mereka setelah dimatikan. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat ini menunjukkan safahatu Bani Israel. Berulang-ulang kita dapatkan faedah ini, yaitu kedunguan, kebodohan, kedunguan Bani Israel. Ini seringkali kita baca dalam beberapa ayat yang sudah kita baca. Sehingga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma akthara, ini fi'il ta'ajjub, wa ma akthara ma yadullu ala safahatihim. Dan alangkah banyaknya contoh-contoh peristiwa-peristiwa yang menunjukkan dungunya Bani Israel. Di antaranya ayat ini. Ya, kemarin kita baca bagaimana contoh kedungan mereka itu, mereka menyembah ijil. Ijil. Ya, patung yang mereka buat, yang mereka tahu itu buatan mereka, tidak bisa hidup, tidak bisa bicara, tidak bisa mencipta, tidak bisa berikan manfaat dan mudarat, ternyata mereka sembah. Mereka sembah. Di sini safahannya adalah mereka mengaku beriman kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pengikut Musa alaihissalam. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan sesuatu, malah mengingkarinya, malah menantang. Iya, tidak mau percaya sampai melihat Allah, kata mereka. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna man sa'ala ma la yumkin fahuwa hariyun bil uqubah. Seorang yang meminta sesuatu yang didasari permintaan ini pembangkangan, minta sesuatu dalam rangka membangkang yang tidak mungkin terjadi, maka orang seperti ini sangat pantas untuk kena uqubah, kena siksa. Ya, saya katakan tidak mungkin terjadi di dunia ini, yakni ru'yatullah. Ya, kita katakan kenapa dasarnya pembangkangan tadi? Karena Nabi Musa alaihissalam pernah minta melihat Allah. Tapi Nabi Musa itu dasarnya karena syauqan. Karena ingin benar-benar melihat Allah. Tapi ini mereka dasarnya adalah pembangkangan. Ya, membangkang, tidak mau beriman kepada apa yang disampaikan. Orang seperti ini yang meminta sesuatu karena kengayalannya, minta sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia ini, maka orang ini pantas karena uqubah. Seperti dalam ayat ini mereka pun disiksa, dihukum dengan kematian. Fa hadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzuru. Kemudian dari lafal dari ayat Allah wa antum tanzurun, kata beliau, anna alaman uqubah wa waq'aha idza kana al-insanu yanzuru ilayha syak. Pedihnya siksa, dahsyatnya siksa itu lebih dahsyat ketika seorang melihat uqubah tersebut. Sehingga kata beliau, wa antum tanzurun, maknanya adalah fa innal insan idza ra'a an-nas yatasaqatuna fil uqubah yakunu dhalika ashad waq'an alayh. Seorang ketika melihat teman-temannya, kaumnya satu persatu berjatuhan mati, akhirnya kemudian dia pun terkena, ini semakin dahsyat. Dia takut, dia cemas, takut, kemudian akhirnya dia pun terkena siksa seperti itu. Ini mana wa antum tanzurun, ini dalam keadaan kalian melihat satu persatu dari kalian mati. Ini itu dahsyat. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, di sini menunjukkan qudratullah. Allah Maha Kuasa, dan di antaranya Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali yang telah mati. Dan dalam surat Al-Baqarah saja ada 5 contoh. Ya, 5 contoh masalah ini. Ya, yang pertama dalam ayat ini, yang kedua di ayat yang ke-73 nanti, kisah Bani Israel juga ketika Nabi Musa AS disuruh memukul orang yang terbunuh dengan sebagian sapi, bagian sapi. Kemudian nanti di ya ayat yang ke 243, kemudian di ayat yang ke 259 dan 260. Nanti insyaallah kita lewati. Yang terakhir dari ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, menunjukkan wujub syukur. Seorang yang lebih bernikmat, yaitu dia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan, Allah yang telah memberikan nikmat kepada kalian, Allah mengiqab kalian, dimatikan, kemudian ya dihidupkan kembali, ini wajib kalian syukuri. Ini ingatkan, sudah ingatkan kepada Bani Israil demikian. Ya, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nikmat tersebut harus disyukuri. Ini menunjukkan wajibnya syukur nikmat. Wallahu a'lam bishawab.